Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها وأداها كما سمعها. أما بعد, para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, saudara-saudari, para hadirin di Masjid Agung Purbalingga, Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar Radio Insani Streaming, rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa Yufid TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita janji yang telah disampaikan oleh Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau bersabda, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafizaha wa addaha kama sami'aha au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah mencerahkan wajah orang-orang yang mendengar perkataanku, kemudian dia berusaha untuk memahaminya, kemudian berusaha untuk menghafalkannya, dan berusaha untuk menyampaikan seperti ketika dia mendengarnya. Ini doa. Doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa unsur? 4. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan akan mencerahkan wajah. Mencerahkan wajah bagi orang yang melalui 4 tahapan ini. Yang pertama, sami'a, mendengarkan. Jadi mendengarkan sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa'aha, berusaha untuk memahaminya. Jadi bukan hanya mendengar sekilas lalu, wis tahu krungu gitu ya, tidak, tapi berusaha untuk memahaminya, mendengar, memahami, wa hafizaha, dan berusaha untuk menghafalkannya. Kemudian yang keempat, wa addaha kama sami'aha, dan menyampaikan seperti dia mendengarnya. Berarti 4 tahapan. Itu pun ditambah kalau boleh 5. Menyampaikannya seperti dia mendengar. Jadi bukan menyampaikan ngarang-ngarang. Kiono hadise. Neng ternyata hadis dhaif misalnya. Kiono hadise, ternyata hadis lemah. Ini hadis, tapi ternyata maudhu. Kalau hadis dhaif atau hadis maudhu, itu sama sekali belum pernah diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak masuk pada kategori ini. Kecuali dia menyampaikan dalam rangka menerangkan bahwa hadis itu dhaif atau hadis itu maudhu. Jadi alhamdulillah kita berharap kepada Allah, ya, kita ini termasuk pada golongan orang-orang yang mudah-mudahan nanti dicerahkan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk memahaminya, kemudian berusaha untuk menghafalkannya semampunya. Dan hafalan itu ada dua. Menghafal itu ada dua macam. Apa itu? Menghafal cepat dan menghafal lambat, ataukah bagaimana? Ada dua macam. Menghafal isinya atau apa? Makna dan isinya. Ada yang lain? Di hati sama di tulisan. Jadi menghafal itu ada dua cara. Fis sudur, sudur jamak dari sadr, di dada. Disimpan di sini. Enggak perlu satpam. Enggak perlu gembok. Ya. Syaratnya satu, caranya satu, jauhi maksiat. Sebagaimana pesan syekhnya, gurunya Al-Imam Syafi'i kepada Imam Syafi'i, fa innahu nurullah la ya'ti la yu'tali asi. Cahayanya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari segala bentuk maksiat dan mengampunkan kita apabila terjerumus ke dalam maksiat. Allahumma amin. Fis sudur. Jadi sekali krungu langsung apa? Apal. Atau mungkin berkali-kali didengarkan sehingga hafal. Contohnya innamal a'malu. Nah, hafal itu. Ya. Contohnya lagi alhamdulillahi, hafal. Kenapa? Karena sering didengar dan sering diulang-ulang. Pada baik ngafal hadis ya kayak gitu. Jangan diharap ngafal hadis ming sekali krungu langsung apa? Hafal. Itu kayak Imam Syafi'i nanti. Ya, kayak Imam Bukhari juga begitu, masya Allah. Imam Bukhari sekali duduk dengar hafal, bahkan ora tahu nyatet, masya Allah. Pada berajal, akeh sing pada karo Imam Bukhari kan, lera nyatet. Ya. Tapi hafalannya beda. Imam Bukhari itu enggak nyatet di majelis, tapi dia pulang langsung disalin itu. Lewat sini di enter, klik. Klik. Ya. Jadi apa yang dia hafal langsung dituangkan dalam tulisan di rumah. Persis seperti yang dia dengar. Imam Bukhari. Baik. Yang kedua, menghafal sutur. Duwe catatan, disimpan rapi, ada kitabnya. Itu namanya menghafal di catatan. Ya, paling tidak punya kitabnya. Ya, le motokopi enggak usah banyak-banyak. Sekarang Riyadhus Shalihin hadis keberapa? 16. 17, 18. Ya, yang difotokopi sekitar hadis nomor itu saja. Dibawa. Ya, difotokopi dibawa. Besok tambah lagi, fotokopi lagi. Jadi sedikit demi sedikit. Nanti bisa sambil di kendaraan, ngelihat hadisnya. Masya Allah. Itu namanya menjaga di dalam catatan. Nah ini hasilnya menjaga di dalam catatan adalah kitab-kitab ulama yang sampai kepada kita. Maka mudah-mudahan kita termasuk segala bentuk usaha untuk menjaga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai di rumah disampaikan. Pada simboke, kamu sih tadi ngaji apa? Ini ngajinya ini. Jadi ada catatannya. Ya. Ini orang yang semacam ini insyaallah ta'ala akan dicerahkan wajahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, jenengan itu sudah lama ngajar hadis. Dene ya tetap ajek bae. Ya rada black-black kayak gilah ya. Kapan dicerahkannya? Ya, ikhwan, saudara-saudara, bukan di dunia. Kita mengharap kecerahan besok di akhirat kelak. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yauma idzin nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah berseri. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Allah mereka melihat. Di antara penafsiran wajah-wajah di sini adalah wujuh ahlul hadis. Wajah-wajahnya orang-orang yang menyampaikan hadis, belajar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita janji yang diberikan lewat lisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan bacakan 3 hadis sekaligus. Insya Allah. Hadis ke-16, hadis ke-17, dan hadis ke-18. Karena intinya hadis-hadis ini dari awal sampai nanti akhir bab juga berkaitan. Tapi 3 hadis ini termasuk pendek. Semua kaitannya adalah dengan taubat. Hadis ke-16, hadis ke-17, dan hadis ke-18. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abu Musa. Namanya siapa Abu Musa al-Ash'ari? Abdullah bin Qais. Kita sering nama Abu Musa al-Ash'ari. Namanya siapa? Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu, mudah-mudahan Allah ridho kepadanya. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah salawat berapa kali kita? Sudah salawat berapa kali berarti? Saya bacakan Arabnya, kemudian kita bersalawat. Saya bacakan terjemahan, alhamdulillah kita bersalawat. Masya Allah. Maka orang yang paling bahagia itu orang yang mempelajari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain tentunya orang yang mempelajari ayat-ayat Allah, Al-Qur'an. Saben-saben diwacakaken selawat. Saben-saben diwacakaken selawat. Setiap dibacakan selawat, setiap dibacakan selawat. Saya ketemu dengan Ustaz kita, seorang dokter, S3 lulusan Madinah. Beliau setiap hari yang dia bacakan itu hadis Al-Adab Al-Mufrad ba'da salat subuh. Biasanya yang beliau lakukan itu menafsirkan, yakni membacakan tafsir ayat yang dibaca oleh imam. Membacakan tafsir ayat yang dibacakan oleh imam di sholat subuh. Kemudian setelah itu belajar sebuah kitab yang dikarang oleh al-imam al-Bukhari, yaitu Al-Adab Al-Mufrad. Ya. Hadis-hadis tentang adab. Kata beliau, alhamdulillah katanya, kita mengajarkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagi-pagi sudah sholawat. Masyaallah. Jadi misalnya kayak contohnya hadis inilah ya. Anin Nabi, dikatakan dari Anin Nabiyyi. Langsung kita sallallahu alaihi wasallam. Itu keuntungan orang yang belajar hadis. Ya. Nah, jadi bukan kita ini hanya sekedar memerintahkan orang solu ala Nabi misalnya, tapi kita sendiri mungkin tidak berselawat. kita ini membaca ini, kemudian kita pun bersolawat. Maka ini sebuah keuntungan yang kita tidak boleh sombong. Tapi kita harus banyak bersyukur. Tidak boleh sombong. Nah, kita tidak bisa melakukan seperti itu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pada waktu subuh kemarin Ustaz Abdullah itu menerangkan nama-nama Allah Al-Muqaddimul Muakhir, yang ikut Masya Allah ya. Jadi Allah itu adalah zat yang mendahulukan dan mengakhirkan. Artinya apa? Seorang itu tidak bisa melakukan sesuatu kecuali karena kehendak Allah, karena diberi taufik oleh Allah. Sama sebagian orang mungkin untuk bersolawat gampang. Kenapa? Karena diizinkan oleh Allah, diberi taufik oleh Allah. Sementara sebagian orang mau solawat saja nyari waktu sulitnya, bukan main. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah semata. Enggak boleh kita ini sombong, tapi kita harus banyak bersyukur dengan meyakini nama Allah Al-Muqaddimu Al-Mu'akhir. Nah, selanjutnya, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, innallaha yabsutu yadahu billaili liyatuba musiun nahari wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musiul laili hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Rawahu Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ke-16, innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musiun nahari. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan tangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan tangannya supaya orang-orang yang berbuat buruk di siang hari bertaubat di malam hari. Saya ulangi. Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan tangannya di malam hari. Kapan? Di malam hari. Liyatuba musiun nahar, supaya orang-orang yang berbuat buruk di siang hari bisa bertaubat kepada Allah di malam hari. Masya Allah. Linggawi dosa kapan? Awan. Siang berbuat dosa, tapi Allah senantiasa menunggu hambanya bertaubat sampai pun waktu malam. Masya Allah. Dinteni. Ditunggu. Ditunggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma malam tok Allah membuka tangannya untuk menerima taubat? Tidak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari. Liyatuba musiul lail, supaya orang-orang yang berbuat dosa di malam hari bisa bertaubat di siang hari. Lenggawe dosa bengi. Berbuat dosanya malam hari. Gak ada yang tahu, gak ada yang lihat. Allah Maha melihat, Allah Maha tahu. Allah menunggu hambanya untuk bertaubat, meskipun tidak saat itu juga. Ditunggu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pun siang hari. Subhanallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar zat yang mencintai taubat, zat yang benar-benar menyukai untuk memberikan taubat. Innallaha tawwab. Allah Maha penerima taubat. Allah afu. Allah Maha memaafkan. Allah Ghafur, Allah Maha mengampunkan. Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di malam hari untuk memberi taubat orang-orang yang telah berbuat buruk di siang hari, dan membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubatnya orang-orang yang telah berbuat buruk di malam hari. Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari arah barat. Kesempatan masih panjang. Kesempatan masih panjang. Oleh sebab itu, hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Hadis ini erat pula kaitannya dengan keyakinan seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pada tiga majlis yang lalu kita ulang-ulang. Dan nanti di dalam hadis ini, di dalam bab ini, bab taubat, itu ada beberapa hal yang erat sekali kaitannya dengan keyakinan seorang muslim terhadap Allah, khususnya masalah sifat-sifat Allah yang kemarin kita bahas panjang lebar. Nanti ono sing ora ngedong, mungkin ada yang baru setengah dong terus kajiannya bubar, arep takon izin ya. Ada yang sudah faham alhamdulillah, ustate metu ilmune melu metu. Tapi saya ulangi insyaallah. Jadi hadis ini dan hadis yang telah lalu itu ada satu pembahasan yang erat sekali kaitannya dengan keyakinan seorang muslim terhadap apa? Sifat-sifat Allah. Di sini dikatakan, saya katakan kaidahnya dulu ya, yang kemarin dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, biar tidak kaget. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya, innama nasluku fi hadzal maqami madhhabis salafis salihi Malikin wal Auza'i wal Laits bin Sa'ad والشافعي وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا وهو إمرارها كما جاءت من غير تشبيه ولا takyifin wala ta'til. Ini kaidah yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Dalam masalah meyakini sifat-sifat Allah, kita hendaklah meniti metode pemahaman para salaf as-salih, para pendahulu kita yang soleh. Kemudian disebutkan, siapa pendahulu kita yang soleh? Imam Malik, Al-Imam Al-Auza'i, Al-Imam Al-Layth Ibn Sa'ad, Al-Imam Al-Syafi'i, Al-Imam Ishaq bin Rahuyah, dan para ulama Islam yang lainnya, qadiman, yang telah lalu, wahadisan, dan yang sekarang ini. Itu yang sezaman dengan Imam Ibnu Katsir. Apa itu cara mereka dalam meyakini sifat-sifat Allah? Adalah imraruha kama ja'at. Biarkan nas-nas itu apa adanya. Fahamilah dalil-dalil yang menceritakan tentang sifat-sifat Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran. ataupun disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Biarkan saja. Artinya fahamilah apa adanya. Tanpa dipertanyakan bagaimananya, piye ya, enggak perlu. Dan jangan pula wala tasbih, jangan disama-samakan dengan makhluk. Kalau Allah menyebutkan sebuah sifat, di makhluk juga ada nama sifat kayak gitu. Jangan disamakan. Jangan disamakan. Wala ta'til, dan jangan ditolak. Kemudian kata al-Imam Asy-Syafi'i, kata Imam al-Imam Ibnu Katsir, wa dhahirul mutabadir fi adhanil musyabbihin manfiyun 'anillah. Bayangan-bayangan yang berkelebat, teng seliwer. Begitu kita mendengar sifat-sifat Allah, ada bayangan berkelebat teng seliwer yang menyamakan antara Allah dengan makhluknya, itu sama sekali tidak benar. Manfiyun anillah. Contoh. Nih. Allah yabsutu yadahu billail. Ingat ya kaidahnya ya. Biarkan saja dalil itu, fahami apa adanya, jangan ditolak. Jangan ditanya bagaimananya, jangan disama-samakan dengan makhluk. Bayangan-bayangan yang mengajak kita untuk nyamakan, berarti salah atau benar? Salah. Contohnya hadis ini. Innallaha yabsutu yadahu bilail. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari. Stop. Rasah bayangaken. Nek bayangaken tangan berarti apa? Salah. Ini kata al-Imam Ibnu Katsir. Itu harus dicamkan. Begitu ada bayangan berkelebat, berarti stop. Istighfar jenengan. Ya, yeah. Stop. Karena disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa apa saja yang disebutkan oleh Allah tentang dirinya dan apa saja yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Allah sama sekali tidak mengandung persamaan dengan makhluk. Kata gurunya Imam Bukhari, Nu'aim bin Hammad Al-Khuza'i. Ingat-ingat itu. Jadi apa saja yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tentang dirinya, dan apa saja yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Allah dalam hadis yang sahih, sama sekali tidak mengandung apa? Penyamaan Allah dengan makhluknya. Dan yang benar adalah yang meyakini tanpa menyama-nyamakan. Yang salah yang mengingkari dan berusaha menyama-nyamakan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'u al-basir. Oleh sebab itu, hadis ke-16 ini diambil faedah dari hadis ini. Satu, Allah memiliki tangan. Stop. Allah memiliki apa? Tangan. Stop. Aja dipadak-padakakan. Semua pikiran kita yakin Allah punya tangan. Tapi tangan itu tidak sama dengan tangan para makhluk. Tangan yang sesuai dengan ketinggian dan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh Ustaz, wong namanya tangan ya mesti sama. Stop. Sekarang saya mau tanya. Benarkah semua tangan mesti sama? Sama atau enggak? Tidak. Jenengan kare jejere saja, tangannya beda. Sama-sama manusia loh. Tapi tangannya beda. Sing siji dawa, sing sijine napa? Pendek. Tapi bukan panjang tangan. Tangan panjang. Seneng nolong. Sing siji, Masya Allah, jari-jarinya lentik. Yang sampingnya, jari-jarinya lentok. Yang satu, jari-jarinya kayak jari manis semua. Sampingnya, jarinya kayak jempol semua. Itu sama-sama tangan manusia loh. Beda. Itu pada-pada manusia. Apalagi yang bukan manusia. Manusia sama yang ada di kebun binatang. Telik sedulur tua jari ini. Sing jari orang-orang sedulur tua. Padahal itu bukan sedulur tua. Sinten? Ketek. Ketek adalah keturunan ketek. Kita keturunan Nabi Adam. Coba kasihkan kacang. Mat dimatke tangannya. Perhatikan tangannya. Sami nopo mboten kali tangan kita. Beda. Sing gelem dipadakakan ya mangga. Sing yang mau disamakan silakan. Oh ternyata tangan kita sama tangan makhluk lain saja beda. Padahal namanya sama-sama tangan. Apalagi tangan makhluk tidak bisa sama sekali disama-samakan dengan tangan Allah. Tangan Allah sama sekali tidak sama dengan tangan makhluk. Dan tangan Allah adalah sempurna. Sesuai dengan ketinggian dan keagungan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Niki keyakinan yang harus diyakini oleh seorang muslim. Sebagaimana disampaikan oleh para ulama kita. Di antaranya al-imam Asy-Syafi'i. Di antaranya juga imam Malik. Dan diikuti oleh ulama-ulama setelahnya. Di antaranya adalah siapa? Al-imam Ibnu Katsir rahimahumullahu jami'an. Faedah yang kedua dari hadis ini, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberikan kesempatan kepada hambanya untuk bertaubat siang dan malam. Siang dan malam terus. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tetap menerima taubat hambanya meskipun taubate rodok telat. Bukan rodok telat. Rodok mundur. Allah akan tetap terima taubat. Dalam hadis ini diterangkan Allah membentangkan tangannya. Tangan yang sesuai dengan ketinggian dan kemuliaan Allah. Untuk menerima taubatnya orang yang berbuat dosa di siang hari akan diterima di malam hari. Artinya apa? Orang ini berbuat dosanya siang hari dan dia menunda taubatnya sampai malam hari. Allah tetap terima. Allah tetap terima. Maka mumpung, Masya Allah, kita ini memiliki Allah yang dia adalah maha pengampun. Senantiasa menerima taubat kita. Meskipun rodok mundur. Cepat-cepatlah bertaubat. Di antara kita mungkin merasa, lah dosanya wis akeh banget. Apa ya Allah mau menerima taubatku? Jawabannya iya. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, bahkan meskipun itu dosa yang paling besar sekalipun, apa itu? Syirik. Tapi kalau kita bertaubat kepada Allah, Allah akan ampunkan. Allah akan terima. dengan syarat taubatnya taubat yang apa? Nasuha. Jadi meskipun taubat seorang hamba itu agak mundur, tetap diterima oleh Allah. Beda dengan kita. Kalau ada seorang berbuat kesalahan sama kita, angger ra cepet-cepet. Jaluk sepura. Kalau enggak cepet-cepet minta maaf, dicing. Cotakan. Pokoknya enggak ada maaf lagi bagimu. Itu kalau manusia. Telat sedilit belen jaluk maaf, sudah tidak ada ampun bagimu. Terlambat sedikit dalam minta maaf, kita katakan enggak ada maaf bagimu. Masyaallah. Beda sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin dosa kita sudah bertahun-tahun, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap akan menerima taubat kita. Asalkan kita benar-benar bertaubat kepada Allah. Faedah yang ketiga, taubat itu ada batasnya. Taubat itu ada batasnya. Kapan? Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Sampai terbitnya matahari dari arah barat. Ustaz, apa sing jenenge sengrenge bakal terbit dari arah barat? Sing jenenge terbit kan dari arah timur. Ya. Sejak dari awal penciptaan memang yang namanya matahari terbit dari mana? Barat. Dari timur. Keliru. Ya. Tapi nanti Allah Subhanahu wa taala ketika menjelang hari kiamat, Allah akan perintahkan itu matahari supaya balik. Dan saat itulah taubat tidak akan lagi bermanfaat. Iman tidak akan lagi bermanfaat. Itu batasan taubat. Jadi taubat itu ada waktunya. Kemudian juga seperti yang diterangkan oleh hadis ke-17 dan juga hadis ke-18 di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi." Barang siapa yang bertaubat sebelum terbitnya matahari dari arah barat, Allah akan terima taubat dia. Kemudian juga, itu batasan akhir bagi seluruh makhluk. Ada batasan dekat, sebagaimana dalam hadis ke-18 dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba sebelum sakarat, sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Oleh sebab itu, kita memiliki Allah Subhanahu wa taala yang Tawwab, yang Ghafur, yang Afu, yang Maha menerima taubat, yang Allah Subhanahu wa taala gembira menerima taubat kita. Segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya kematian dan sebelum terbitnya matahari dari arah timur, dari arah barat. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, tapi kalau kita benar-benar bertaubat kepada Allah, niscaya Allah akan menerimanya. Oleh sebab itu, tidak ada kata putus asa. Mendingan kita mati dalam keadaan bertaubat kepada Allah daripada mati dalam kondisi masih menyimpan dosa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan menjaga kita di sisa-sisa kehidupan kita dan memberikan kepada kita husnul khatimah. Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi.